subuh dikerjakan setelah sholat subuh, dan sholat qadha asar dikerjakan setelah sholat asar. Boleh ya, qadha mah bebas, bayar utang mah bebas, mau jam berapa saja dipersilahkan, tidak ada makruh-makruhan. Selanjutnya hapunten sada ajana bagi abdi badana ros munaya jalmi kacilakaan terus maut, kenging bantuan ti jasa raharja eta kalebetir ka mayit apa sanes atur nuhun tamas sanes ngarigi dirgama boga manehanna nu keur hirup telah paeh dibagikeun tamam bi bogana geus paeh jang jurig dumareunan tamat. Jadi lain termasuk dirgah pakai bae ongkos-ongkosna biaya jeung sajabana bagi ka dulur-dulur ngan lain tirkah mayit. Kemudian mana kiai anu dimulyakeun di sinades? Naon ieu teh padehana? Oh, nulisna bagus amat tuh teh. Ibu abdi nuju teu damang nya eta Ibu Halimah Tasik, mudah-mudahan. Kemudian anu kukul naon ieu, melalui surat ini saya kula endek nanyakeun masalah umat wakaf ayat tanah, wakaf di tengah-tengah tanah milik orang lain, terus tanah milik orang lain digusur di keduk kabeh sayidarna tanah wakaf tah eta tanah wakaf menang tante lamun dijual dipindahkan diberikan di katanah nusajet lantaran lamun teripindahkan liwat nahese kaluhur itu karena sayidarna tanah wakaf eta di keduk kabeh menang tamat darurat. Namun guys kos gitu ngarana darurat tubihul mazurat atau baik baik dijual mangan ku nazirna saha pengurusna silahkan ju belikan deh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dina minggu iya orang minggu terakhir di bulan Sofar. Entak ngak mimitian orang dina bulan Sofar sakumaha biasa penatur bikin kepentingan haul kalerzan haulna orang dina kaping 15 nanggal kenana adalah minggu. Di minggu-minggu Senin Salasa Arbo Kemis Jumat satu minggu tanggal 15 Rabiul Tsani. Maretna adalah tanggal 20. Nah, jadi urang mulai dina minggu ieu ngamimitian donatur pikeun urang keneh jang urang babarengan taqarrub ruruba ka Allah melalui para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala supaya maju agama. Urang kenalkeun diri urang ka para nabi, leuwih-leuwih ka Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besi salahna nabi di akhir zaman mah loba nabi-nabi kajajaden. Kadengena teu bagus lamun nabi lahir di Kalideres. Asana ngadengena getek. Aya nabi urang Lampung, aya nabi urang Garut, aya nabi urang Pangodokan. Jore jasa tama komok. Boro-boro nabi nulai nabi ke jore lahir di dinya Pangodokan. Tapi atuh ya, geus kitu bae ti baheulana. Tuh. Ya, Jadi wawuhkeun diri urang ka nabi beusi aya nabi-nabi ka jajaden. Mentak unggal kitab ngomentar wajib urang mere penerangan ka anak urang. Hiji nabi urang ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirna di Mekah, diutusna di Mekah, ngalih ka Madinah, pupus di Madinah. Tah kos kitu supaya anak urang apaleun bolak-balik. Mantak dereui ku ahli sunnah mah dikembangkeun, jadi tiap bulan Maulid ngayakeun acara Maulidan jang supaya ngajelaskeun kisah-kisah ti mimiti lahir Kangjeng dugikeun ka pupus. Urang manunggeus karolot alhamdulillahirabbil alamin ti mimiti muludan baheula cukup ku asrokol ku marhaba datang ka dikembangkeun ku ceramah-ceramah, bahkan nu lain ahli ceramah ge seperti artis aktor milu ilu biung di dunia ceramah. Ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi, nyaho teuing ku resep da dibere amplop ka mata. Cemacem ge pokona mata mah geus ngahiji. Kemudian atuh kenalkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Abeh maju agama teh sabada Kangjeng teh aya penerusna, ialah para khulafaur rasyidin. Kabelah dieuna diteruskeun ku para wali-wali Allah, moal kuat agama mun dicekel lain ku wali. Lantaran gulak gilek bae nyekelan agama lawe lamun lain ku wali. Wali memoal gulak gilek lantaran eueuh nu dilirik iwal ti hiji we kaagungan agama Allah Subhanahu kaluhuran jeung kategeran agama ngajak wauh ka Gusti Allah. Hiji be eta be telurak lirik ka sisi ka gigir aya nu nawaran jabatan, embung aing mah ka Allah we. Aya nu napanawaran harta, embung hayu we urang ka Allah we. Aya nu nawaran berbagai macam, embung aing mah ka Allah bae. Sakalina anclug ge di dunia organisasi jeung di perpolitikan, nyana mangan sakadar deuk ngagungkeun agama Allah, ngaluhurkeun agama Allah. Aya kesempatan mah di negara, di organisasi, aya kesempatan jang li i'la'i kalimatillah daek, mun lain bung bae. Jadi teu gulak gilek. Aya di mana bae lurus jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu. Mun lain wali gulak gilek akarak ditawaran jadi tim ngagilek adu tawar Avanza apa Innova geus lain agama deui. Tawaran di organisasi posisi sakitu bagusnya lain ngaluhurkeun agama, pake rerebut itu keneh di pemerintahan, pake sukat sikut tujang tajong. Geus lain jang ngaluhurkeun agama, mantak morosot agama. Ajur. Ajur agama mun dicekel lain ku wali Allah mah. Nu mantak tegerna agama dicekel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Indonesia subay aya Sunan Ampel, aya Sunan Kalijaga. Terus Syekh Syarif Hidayatullah di Banten aya Syekh Maulana Hasan Nudi. Berkembanglah agama. Kuali diteruskeun kuari ku penerus-penerusna nu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Entak Amerika beter sepeun ayana bangsa Maulidan. ayana bangsa marhaba, ayana bangsa haol-haolan ki Amerika mengkecap lantarannya nama tadi denge nambai ulama ke Amerika, ditambailah ulama supaya ngahancurkeun eta, diliberalkeun, dikapitaliskeun, disekulerkeun, ulah nyekelan agama nu asli. Baralik ti Amerika, mulailah nyana dakwah, dakwah, dakwah, ngabidah bidahkeun maulidan, ngabidahkeun haul. Kurang puas keneh, tambai ke Amerika, dibuatlah jil jaringan Islam liberal, dikembangkanlah di dia ku Fahrul, kemudian terus dikembangkan di dia ku Nur Kholis, jengsa deretan saderetanana dicecer melalui Muhammadiyah, melalui Islam Jamaah, melalui PKS jeung sajaban. Kitu sejarahna. Si Fahrul mimiti nama teteh. Si aya ngaran Fahrul Tajong Habek. Eta mimiti nama panggil ke Amerika. Kitu sejarahna. Lantang unggal negara, unggal daerah, terutama Indonesia nu kudu dihancurkeun lantaran kental dengan kitu kesunianana. Atuh dakwah di Cikupa nu ngabidah-bidahkeun maulidan. Di Balaraja, di perumahan-perumahan. Wah, luar biasa. Asup ke Pasar Kemis, ditikem kurang Pasar Kemis. Ditampiling di Pasar Kemis lain lalaga. Terbirit-birit baliknya naga ditu. Ke Brebes. Alhamdulillah sakitunya nepohara jasa ngaantikeun maulidan jeung ngaantikeun haul makin berjamur meureun karomah wali hararudang. Hararudang boro-boro anu hirup nu paege di Tanjung Priuk acak-acakan. Karomah lamun geus hudang sing haja. Emang kumaha kitu aya bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman urang mah kuari urang geus mengenal insyaallah lah moal robah, mudah-mudahan urang dibere kuat. Amin. Teger iman urang ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung percaya ka karomahna para wali-wali Allah. Sebab urang aya nu ngadidik di luhurna nu aranna sikeuna. Maot urang kabeha pasti bakal mararaot. Cel anak urang incu urang nu eueuh ngadidik wali Allah. Solihin solihin geus pararae. Kamari ge aja solihin di ditu pae hiji. Seueuh nu ngadidik tah. Teu nyahoeun aya ge bangsa jaringan Islam liberal. Bangsa kapitalis wungkul nu kos kararitu. Anu nyana menuhankan materi nu ulah resep ka Al-Qur'anul Karim. Timbul engke ti anyak incu urang dimimiti ku ari di SD na geus diliberalkeun geus dikapitaliskeun budayana tumbuh engke SMP na SMA na sementara wali-wali Allah geus arareuweuh nu ngadidik pikumaheun ka hareupna matak wauhkeun anak urang jeung incu urang ka wali supaya nyahun bahwa di dunia teh horeng aya wali. Ulah diwawuhkeun ka bangsa profil-profil tolol, profil-profil Yahudi, profil-profil Nasrani, profil-profil nu bangsa bararejad nu kos kararitu mah ditolol-tololkeun. Ditayangkeun di televisi, bimimiti Batman-na, Superman-na, datang ka Power Ranger-na dan lain sebagainya. Wow, budak leutik teh geus garobrolna nu kos kitu bae lantaran pertama dididikna ku Yahudi. Langsung ke jero hatena teh araras. Poho, ngomongna ge budak leutik. Waduh, lamun aya Super Ranger mah. Wah, Power Ranger ah, nu karona teh karar itu teh. Kolot geus teu nyaraon budak sia ngomong naon? Teu nyaraon, koreng geus perubahan. Geus perubahan dididik ku Superman bisa hiber. dididik baheula mah atuh eueuh nu kos kareun da kuari teh teu nyahoeun ayana sosok ulama nu bener nu mana, profil ulama anu lurus nu mana, profil wali teh nu kos kumaha tah kajenteung kunyana dibid'ah bid'ahkeun ge ka kula geus datang sabara urang nu ngabid'ah bid'ahkeun carekan ku aing sia imah aing ieu aing mabur sia ka ditu. Naon ieu kaharepna pikumahaeun sementara ieu Nasrani jeung Yahudi terus-terusan. Mantak ka aing ka urang ge deuk datang Hisam du diwali-wali ti Libanon ka Amerika. Sok ditayangkeun di televisi mancanagara dunia nyana profil seorang torikoh kelas internasional asli urang Libanon cicing di Amerika. Eta mah buatan Amerika untuk mengaburkan wali-wali nu asli jeung torikoh-torikoh nu asli. Ulah katipu sing hade. Mendak mun teu boga jalur-jalurna bakal katipu. Tanyakeun silsilahna ti mana ti mana. Trek salah, lain. Janggotna kajenting datang ka taneuh lain. Nyana bisa hiber tetep bae lain, sihir. Kitu bae. Boga jalur tersendiri tetesan langsung ti Kangjeng Nabi moal kaliru nu asli mah. Tek tek tek tek tek. Kajenting urang Libanon, kajenting urang Turki, kajenting urang Amerika, lamun asli kanyahoan, lain asli kajenting udeng-udengna segede godang. Nyao godang sia. Mana obrak bari mah godang nya. Lain bae tetep bae dirangkul. Kemudian pelukan jeung SBY, pelukan 1000 kali pelukan. Nu nyahoeun ulama Indonesia lain, lain bae Jawa Timur, Jawa Tengah. Nyahon lain torikoh asli sehingga ada yang mesti berkembang di Tangerang kula didatangan kadi supaya datang datang mesilahkan tapi ngembangkan kos gitu awas dengan pengajian di pendopo kula supaya hadir berdampingan jeung manehanana dengan pak upati dan pak wali kota mbung aing mbung apa alasannya mbung bayangin sokona ternyahun setelah diteliti trek-trek pengkaburan kaburnya na di Libanon diusir ku urang di Libanon. Mendang mun teu nyaho bahaya nu kos kitu mah. Tuh aya nu zikir. Di mana ieu? Cirebon. Mana silsilahna? Ieu ieu ieu ieu. Hasilna kumaha? Ieu lamun zikir bisa wauh jeung jin. Jalain kitu torekoh mah. Lain ditawauh jeung jin lain. Aya deui tek itu mana ieu? Ieu mah teu anu nyanding ke Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya mah nya Tuan Syekh Abdul Qadir nyanding eta mah. Ngarana kos itu begenderuwo tuh macem-macem zikir di orang sing hade besi katipu lain eta zikir mah hiji titik dek makrifat ka Gusti Allah anti dunia anti makhluk anti materi anti nafsu hiji hayang wauh jeung Allah subhanahu mantak patenna nama teu bisa diganggu gugat ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali atau ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dua jalur tek tek tek tek tek teu bisa diganggu gugat aya lain kanyahoan kitulah keistimewaan kitu agama Allah anu dititip-titip ku Kangjeng Nabi lantaran ke di akhir bahaya loba nu ngadompleng tetep bae sadajan loba nu ngadompleng we loba nu ngadompleng ge tetep bae emas mah tetep emas barlen mah tetep barlen mah. Mantak dibuktamarkeun di zaman kitu Gus Dur muktamar thariqah. Maksud muktamar thariqah teh endeuk lain deukna naon, endeuk mengantisipasi thariqah-thariqah anu goer mu'tabarah. Besi aya thariqah-thariqah goer mu'tabarah anu tidak diakui dari jalur-jalur thariqah dibuatlah muktamar muktamar thariqah. Sampai ayeuna aya muktamar thariqah di Indonesia nu kuari diketuai dikepalai ku Habib Lutfi Pekalongan. Cuman atuh sekedar ketua bae bagus-bagus jang mengecek muktabaroh jeung geur muktabaroh naungku. Mantak di urang insyaallah minggu kamari du dicaritakeun ngundang Kiai Ndim ti Kendal. Undangan pertama lantaran TBB jaka kula-kula karat ngomong luangnya nangis ngomong kaditu atuh teu kapanggih. Kedua kali teu kapanggih. Nah haja kula ngutus ti dieu berangkat sa mobil ka ditu, alhamdulillah malah ngobrol panjang, malah kitu ramah jeung sajabana. Nanya nak nggak, insya Allah bakal hadir di hawal urang. Geus teu kudu ngomong, nu pinter ngomong urang kurang kumaha di Jakarta sakitu ambalayahna, di Bandung sakitu ambalayahna. Ieu mah asal neuleuh beungeut na bae, ieu lah beungeut jelema nu tilok hees di peuting. Sakitu bae. Cek urang cikup aja aya aki aing tilok hees cenah. Nah. Batuk bae tapi tama gering tama tilok hees. Nah ieu mentek aya deui anu nawaran ti Kalimantan. Aya nu nawaran bisi deuk ngundang aya hiji ulama di Kalimantan sarua ti loka luar bae geus embungeun nyana manon tapi muridna loba nu jara di ulama. Ieu nu hese ge ieu teh nyitak ulama supaya dakwahna dipake karesep ta eta nu hese teh. Nu mentak orang-orang Kristen mah neuleuh gereja neuleuh masjid mentereng teh nyana mah teu serap. Neuleuh masjid bahkan disumbang ku nyana. Disumbang ku Kristen mah ditahnyeun masjid teh disumbang nyana mah. Teh seetik-etik acan silau ka masjid gede mewah mentereng henteu sebab masjid mah teu pernah mencetak ulama. Tapi pasantren yayasan pasantren koskararieu nyana gergeteun jasa sebab dicitaklah ulama-ulama nu lantang nu nyaritakeun haram halal tanpa pamrih tah di pondok pasantren kos ge mentak teuk digeser ku nyana supaya ulah kumaha yeuh dengan caranya nyana neuleuh masjid jeung nyumbang bikin masjid sanajan di satu tempat mah hese tapi nyana teu silau seutik-eutik acan sebab eueuh hiji ulama jebolan masjid eueuh tapi pondok pasantren ieu gregeten jasa aja aing mah nyeun greget nyana bae geus pokona mah. Entah kaya jelema Islam gerget-gerget ka kos kieu liberal berarti teh Islam teh. Tah kos kitu da ieu wari urang insyaallah tanggal 15 urang ngarayakeun haul seorang kutub mulai ti kuari urang sakubah biasa sa ikhlasna urang babarengan ruruba memperkenalkan diri urang ka wali Allah anak hincu urang ngan ulah dibejaan nu sejen-sejen urang bae nu sejen-sejen anu teu ngaji mah ulah urang bae geus lah kitu ge urang ge aya anu sempet bae nu teu sempet ulah geus kudu ieu mah urang bae sebab barengan nyambungkeun silsilah urang ka para wali ti para wali langsung ka Kanjeng Nabi ti Kanjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulanna mah sakadarnya bae dugi ka deungeut ieu nga insyaallahan tinggal kumaha kersaning Gusti ka dituna apakah waktuna nyana atuh ku Allah diizinan sehat teh jeung sajabana tinggal urang ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah dugi ka haol oge terus dugikeun ka tambah-tambah ibadah urang oge mudah-mudahan anjeunna dibere lalugina ku Gusti Allah aya izin ti Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah hadir di haol urang henteu hebat ngomongna asal diuk bae doa cukup komo bari jeung nyana nyarita mah sadaek nanyana moal kaluar ti caritaan ibadah ieu nu kos kararitu moal nyana mah paling ge nyarita-nyaritakeun zikir nyarita-nyaritakeun ma'rifat nu kos kararitu bae sebab dunia nu aya di hate na eta sebab jelema mah nyarita teh sakumaha nu aya di hate minal kalama la fil fuadi omongan mah nu aya di jero hate eta kahiji. Nomor kaduana tanggal hiji maulidna jatuh pada hari Jumat. Berarti ayeuna minggu-minggu Senin, Salasa, Rebo. Eta Rebona dina akhir bulan Sapar ngaranna Rebo Wekasa. Faidatun fi bayanil arbi'ail akhir min syahri Sofar. Zakaro ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin. Ba'dul arifin ti ahli kasab nyarita anjeunna bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 baliyatin wa 20 alfan minal baliyat, tiap tahun jang sataunun eta adalah 320.000 balai, diturunkeun 320 balai, yakni panyakit-panyakit diturunkeun ku Gusti Allah sakaligus wa kullu zalika fil yaumil arba'il akhir min syahril safar, malam Rabu etalah tadi turunkeun ku Gusti Allah sakaligus tak jang sataunun. Engke anu jang bulan anu bulan anu pada waktuna diturun ieu mah heulanan diturunkeun ditendeun di langit kahiji eta 320 balai jang sataunun cencewengan. Jadi atu fayakunu zalika yaum asaba ayyamis sanah, poe eta teh perbo eta tah watu pang berat-berat pang bahaya bahayana poe dina sataun perbo eta rebo kasar, rebo akhir di bulan sopan. Tiringa nyin kitu antikna antisipasi na takorub para ba'dul arifin ka Gusti Allah jeeta dengan kasafda dibere. Aya faman sholat fi dzalikal yaum arba'a raka'atin, sajalma nu salat dina poe eta 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'da al-fatihah surata idza'ataina kal kautsar 17 marrah dan selanjutnya selanjutnya ngan urang mah teu kudu. Jadi urang mah teu kudu salat, urang mah geus teu kudu. Atuh emang kahayang nah. Diulakeun mah pas jasa atuh. Aduh. Ieu mah khusus ti ba'dul arifin ka ba'dul arifin ka ba'dul arifin, sebab moal bisa cara nah geus jalain jang umum jang khusus bae. Jang umum teu kudu, malah mun aya anu salat di masjid ulah milu urang mah ngan ngageungeureuhkeun ge ulah. Bisi aya urang lembur, ustad ngajakan salat terbokasan ulah urang. Ulah ulah milu ngan ngageungeureukeun ulah, antepkeun nyana-nyana urang-urang ngageungeureukeun ulah milu ge ulah. Bid'ah hukumna jang umum, kecuali jang khusus-khusus aya cara-cara tersendiri. Doa nama teu nanam keurieu geus dipotokopi. Doana teh Allahumma ya syadidal qawi ya syadidal mihal ya azizul zalat li izzatika jami'u khalqika ifini min jami'u khalqika ya muhasinu ya mujamilu ya mufasilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisayril hazani wa akhihi wa jadihi wa abi wa umi ikmini syarru hadzal yawma yanzilu bihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa sami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa na eta aja nyin salalim ba'da subuhna, nyin salalim azimah. Nah mun azimah nama silahkan ke para kiai ustad nu bisa nulis ke ba'da subuh poe rebo kacaikeun hasilna memeh ngadahar jeung nginumna naon eta lah. Baiklah, geus dipotokopi doana jeung salalimna ngan kuari mun ditanya di mana teu fotokopian, wallahu aalam. Geus teu nyararaho deui. Boro-boro anu ngaji denge dangkilang ditulis ge neundeuna di mana meureun. Sakitu ge ditulis. Kok anu ngaji denge doang mah tu geus salsup asal asup ti katuhu kaluar ti kenca, asup ti katuhu kaluar ti kenca. Oh, masalah sih gitu. Pokoknya mah ngaji ngorot-ngorot dosa, dosa gitu bae geus. Komo nu geus kolot mah boro-boro nu geus kolot nu ngora keneh ge para rohoan bae. Komo haju loba nonton TV mah. Kamari pas surat Malaysia jeung Indonesia sabarang beureun ilmu nu ngancreng. Ngarancreng ilmu sakali hah jeung surat ngarancreng. Geus teu karasa. Insyaallah. Nah, ieu jadi rebo isuk, rebo wekasan, ba'da subuh na etang ke nulis salalim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus kalau merebut salalim ngaran ayah azimah nak nu geus baheula teh eta ditingali deui kemudian dicatet buku ditulis kacaikeun cayina ke ka sumur-sumurkeun ka kula ka mana terutama nginum urang heula ti heula tah kitulah dina rebo wakasan dina rebo isuk ulah waka ka mana heula mun memeh nginum eta jang sataweuneun eta supaya urang ulah kakeunaan cocoba jeung balai anu ku Allah diturunkeun dina malam rebo eta. Urang nuluykeun pangawasan urang walau kharajat bi ghaibati li ziyaratin wa nahwi halam taskub Sarwiti boga salaki ngaran Zaid kuari ke Zaid na usaha ka Jakarta Sarwiti sorangan di imah aju di jerokeur eueuh salaki nya Sarwiti ziarah ka dulur Sarwiti ziarah ka indung bapa Sarwiti ziarah ka tatangga nu kudu didatangan aya kepentingan-kepentingan nu kudu didatangan ta eta model ngalayan nu gering aya nu maot takziahan ta eta nya Sarwiti kaluar ti imah waktu salakina keur eueuh ngan kaluarna aya motif anu dimenangkeun ku agama yakni ngeziarahan dulurna atawa ngadatangan indung bapakna atawa nyana ngalayan nu muriang tatanggana atawa nu mau tatanggana tetep bae napakana teu gugur wajib bae Ki Zaid mere napak walazaru ala napakota li sogiroti Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti urang Cikukap Cikupak kabeneran nya Sarwiti na teh ieu adalah umurna kakarak 7 taun aya awakna mah rada gede ngan umurna kakarak 7 taun jadi Ki Zaid kawin ka nya Sarwiti teh disebutna kawin gantung aya hubungan meureun antara bapa Ki Zaid jeung bapa Sarwiti teh kulantaran aya hubungan erat cek bapa Nyi Sarwiti geus bae urang kawinkeun anak urang ka anak anjeun abe pertalian urang lanjut yuk cek bapa Ki Zaid pan anak anjeun mah ieu mah tuluy leutik ka anjeun urang kawin gantung bae oke geus dikawinkeun ai Ki Zaid na mah umurna 35 tahun ari Nyi Sarwiti da umurna kakarak 7 tahun. Waduh. Bohar ayo. Kulantaran leutik atuh can bisa dialep suka Nyi Sarwiti teh. Tak ieu begitu dikawinkeun. Oh, salah atuh budak ieu diais ku Ki Zaid teh atuh biasa bae malah di pandian di roskam. Sakumaha koda kuda. Bandian di jorok kamar biasa bae. Manehan budak atuh ngaranna ge. Gelang ketek teu nyaon salaki na tu budak karena gitu. Enggak sok masalah tak bos gitu. Ngan can kuateun aya di sarean mah. Ulah coba-coba ka karagung 7 tahun di sarean mah. Asana bahaya ieu mah. Komo Ki Zaid da umur 35 tahun mah. Haju pernah di Arab deui kabeneran. Tah ieu ulah coba-coba encan kuateun. Anak can kuatun berarti kuari Ki Zaid gabogaan pamajikan budak can ditangkin can dijima nu jadi masalah ieu wajib napaka apa henteu Zaid boga pamajikan Sarwiti budak kene ai Ki Zaid na mah dewasa bahkan leuwih ti dewasa ngan can ditangkin can dialep suka tah ieu keputusanana nurutkeun ceuk Kaul Azhar ala nafaqata li sogiratil teu wajib napaka lantaran pamajikan anak budak kene. Entek ieu sakumaha kamari lamun nurutkeun kaul jadi ieu can wajib napaka lamun cek kaul qodimah geus wajib napaka lantaran nurutkeun cekal qadimah asal akad bae geus wajib napakah, tapi lamun cekal jadid lain sakadar akad, akad mah can ngawajibkeun napakah, tapi nu ngawajibkeun napakah mah istimna, yakni tamkinna ngalep sukana. Nah, kulantaran can bisa dialep suka, cekal jadid can wajib napakah, cekal qadim geus wajib napakah. Tarun antara pendapat Syafi'i kene antara jadid jeung qadimna. Idza ta'aradal qadim wal jadid fal qadim laisa mazhabi. Di mana ta'arud kaul qadim jeung kaul jadid, maka kaul qadim laisa mazhabi. Mantak wal ladzi yu'malu wal jadid, nu diamalkeun adalah kaul jadid. Kasimpulanana zaid teu wajib nganapakahan pamajikan dan nungaran sarwiki lantaran pamajikanana leutik keneh. Kuari dibalikeun kumaha lamun nya sarwitina umurna 20 tahun laiki zaid, umurna kakarak geh 7-8 tahun kawin gantungan nu kuari nu leutikna salakina. Aing sarwitin lama geus umur 20 tahun bahkan bejana cenah pernah kawin sagala randa beng serat, berarti berarti geus hayangeun jasa geus nyongsrong jasa ngan kulantaran nurut ka indung bapa na teh mika hayang ka Ki Zaid supaya jadi salakina. Aya hubungan antara bapa jeung bapa, maka dikawinkeun nya sarwiti umur 20 tahun ka Ki Zaid umurna kakarak geh 8-9 tahun. Berarti nya sarwitina dewasa, ai Ki Zaid nama budak. Nu jadi masalah kuari napakana wajib apa henteu? Gitu. Mun ieu nanyakeun ka Hansip moal bisa. Moal bisa Hansip paling nya ngatur-ngatur di balai desa Hansip mah. Parkir ge mun rokok. Rokok balik nya mah. Tah, iku bae wa annaha tajibu likabiratin ala saghirin. Saenjana napakah wajib pikeun nyarwiti nu dewasa ala saghirin kawajiban ka salaki Zaid nu leutik keneh. Beda jeung tadi. Beda jeung tadi, Ki Zaid leutik keneh umur 8-9 tahun kuari dikawinkeun ka nyarwiti umur 20 tahun. Eta teh sanajan Ki Zaid can hayangeun can bisa numpakan nya sarwiti can bisa bae kajen ku kumaha ge kajen dipaksa-paksa ge milei bae di sarwiti teh kumaha cenah ya geus teh nu jelas teh nu jelas can bisa teh eta tetep wajib napakah lantaran naon sebab geus jerahkeun diri pan nya sarwiti na ka Ki Zaid malah geus bubuka bae asal tas magrib bubuka asal tas magrib bubuka. Atau eta mah henteu sote Ki Zaid na mah okos anu peluh bae sarwiti boga salaki ngaran Zaid kemudian menang 5 tahun kebeneran tabrakan terganggu sarapna anu kazakarna peluh teh eta teh pan aing sarwitina mah atuh hayu bae ngajakan malah siap jasa deuk sampai 5 kali geus lagi sarwiti ngan Ki Zaid na peluh teh eta teh wajib bae napakah sanajan teu jima lantaran panyakitna lain di sarwiti embungna teh atau panyakitna aya di Ki Zaid peluh ongkoh wajib napakah ongkoh. Aduh pang jore-jorena mun lalaki geus peluh lantaran eta cak ikir uslan dina kitab nikmat dunia salasa. Nikmat dunia ayat tilu namun wa kublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunia salasun. Nikmat dunia ayat tilu paltu tabal namun wa kublatun wa idkhulu zakar. Hiji nikmat dunia anu terus bakal ka akhirat, hiji sare di akhirat geng ke di surga aya hehe sare ngeunaheun sare teh nu lalesu udang sare jadi gerak aya di naon kitu ngaranna seger. Dua nyium nyium eta ngeunaheun komo nu seungit-seungit mah urang ngambe minyak seungit nu ngeunaheun ge hate teh jadi bengras. Itu kene nyium pamajikan urang geh lamun teu bau pemajikan lah kebenaran can mandi mah barang diamban ku urang jaya mah sia mah bau kadal. Tetep aya teu senang. Tanu katiluna mah idkhulu zakar, ngasupkeun zakar geh ulah saasup asupna. Eta nikmat dunya tilu nu bakal kabawa engke ka akhirat, di akhirat ge eta mah aya tanu di dunya di akhirat diturunkeun ka dunya eta tilu eta mentak lamun lalaki geus teu ampuh dongkrak antik nang geus eta. Eh ceki soleh teh mah teu paeh mah bahaya. Paeh listrik paeh, paeh mobil paeh dorong. Bahaya lamun eta nu paeh. Masya Allah. Jadi berarti dua masalah. Nomor kahiji, lamun Ki Zaid dikawinkan kahiji awewe ngaran Sarwiti, Ki Zaid na dewasa ngan ai awewe na budak, can siapkan ditamkin, can masrahkan diri, jangan can boga kahayang. Tewajib napakah tamah lantaran can tamkin. Can tamkin na ayak dinyesarwiti tamah panyakit na. Hartina panyegah na. Wari dibalikan. Kizahed na budak kawin ka nyesarwiti dewasa. Ta etamah nyesarwiti nama ge siapun jasa. Tangan Ki Zaid na anu baranem budak keneh maka wajib napakah tama kumaha lamun aya awewe munggah haji tanpa aya izin ti salaki Ki Sarwiti teh yang munggah haji kekeh jasa ka Ki Zaid teh ngomong deui ngomong deui. Ai Ki Zaid na mambungan wakaan ka Mekah bakan ngalarang ka Nyi Sarwiti ulah wakang ke bae. Engke kakak nu mantak ieu embung ka Mekah kuna aing masih naik kapal na basi ragang. Heh, ya batur ge ieu geus loba nu ka Mekah teh aja saralamet. Embung mah pokona mah aing mah kajen kukuma ge ke mun aya kapal laut deui aing mah endeuk. Bo atuh tamah iraha milu bae jeung kapal dagang. Mul pakane mah ulah bae geus. Ki Nyi Sarwiti teh diulah ka Mekah teh tadi ulah ku Ki Zaid tapi tetep bae Nyi Sarwiti teh maksa bae wa ihramuha bihajin aw umratin bila iznin nusuzun eta Nyi Sarwiti ihram haji ihram umrah tanpa aya izin ti Ki Zaid sebagai salakina nusuz teu wajib napaka. Ia kercerita di Mekah, ia ikhraju abi haji urang Mekah. Kuari hayang ke Mekah, hayang ihram gitu urang Mekah kene, di imahna di Mekah. Kuari sarwiti bebe jadek, ihram haji tadi izinan, kusalakina. Taeta teh begitu keluar ti imah nusuz, begitu keluar ti imah nusuz. Ai di urang mah di Indonesia, Nyi Sarwiti hayang ka Mekah munggah haji teu diizinan ku salakina, taeta teh doraka meleg-meleg. Bisa bae awe mah izin salaki mah. Dek umroh, dek haji bila iznin nusuzun illam yamlik tahlilaha. Mun teu ngamilik kana ngahalkeun pamajikanana. Yakni nyana ngalaksanakeun hajina, umrohna, ihromna, ihromnu wajib kecuali mun dimilik tahlilna. Hartina dimilik tahlilna teh bisa dibatalkeun. Sarwiti geus ihrom, ihromna, ihrom sunah kemudian ku Ki Zaid diulah mun kaluar bae nusuz kulantaran ieu mah deuk sakadar itu sunah doang maka diulahkeun meunang tadi diulahkeun teh bisa ditalikeun dibatalkeun salila can kaluar atuh teu nusuz geus kaluar bae nusuz bae fa in malaka wallahu a'lam bissawab.